sepi, sulit ku terbawa angan sepi yang selalu buatku rindu, angan yang tertuju padamu. Satu hal yang bisa kita lakukan, saling percaya dan saling menjaga agar kita selalu tetap bersama. Walau raga tak menyatu denganmu, kita terpisah, terpisah jarak dan waktu. Keadaan yang membuat kita tak bisa menyatu. Ku ingin tangan kita tak saling melepaskan. Ku ingin raga kita selalu bersama. Terpisah jarak dan waktu. Saat ini kita terpisah, terpisah jarak dan waktu. Keadaan yang membuat kita tak bisa menyatu. Aku ingin tangan kita tak saling melepaskan. Aku ingin raga kita selalu bersama. Tetapi saat kita terpisah, terpisah jarak dan waktu. Terpisah jarak dan waktu. Terpisah jarak dan waktu.